Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semata-mata nikmat dari Allah, taufik dan hidayah darinya. Di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di Masjid Al-Akbar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita istiqamah di atas amal saleh, di atas iman dan Islam. Di pertemuan malam hari ini kita akan membahas, mengulang kembali apa yang sudah sering mungkin kita dengarkan dalam kajian-kajian, yakni mengenai zikrullah, mengenai zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering mendengar dalam kajian, dalam khutbah, dalam ceramah, bagaimana kita sebagai seorang muslim disyariatkan untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ya memang ayat-ayat yang di situ ada hasungan, perintah, dorongan untuk kita memperbanyak zikrullah. Nah, semisal di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, senantiasalah zikrullah dengan zikir yang banyak. Udzkurullaha dzikran katsira, senantiasa ingat, senantiasa zikrullah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah dengan membaca tasbih di waktu pagi dan waktu petang. Nah, maka ini ayat sangat jelas memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk memperbanyak zikrullah. Yang mana kalau kita sebagai hamba-hambanya yang beriman mau memenuhi perintah tersebut, kita berusaha memperbanyak zikrullah terus menerus di dalam menjalani hidup, ingat Allah terus menerus, zikir, faedahnya kembalinya juga kepada kita, kepada si hamba tersebut, di mana hamba yang sering berzikir, tidak pernah lalai dari zikrullah, dia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman hati. Dalam Ar-Ra'd ayat 28, Allah telah firmankan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenteram dengan zikrullah, ketahuilah dengan zikrullah menjadi tenteram hati-hati para hamba. Nah, jadi kalau kita perbanyak zikrullah, niscaya menjadi tenang dan tenteram hati kita. Sehingga kadang kalau kita mau mengoreksi diri, kalau mayoritas kehidupan kita sering dilanda resah, gelisah, ya, cemas, gundah gulana, itu sebenarnya adalah peringatan untuk kita, berarti kita dalam menjalani hidup ini masih kurang berzikrullah, masih sering lalai dari zikrullah. Ya, jadi kalau kita kok menjalani hidup sering ditimpa resah, dikit-dikit gelisah, gundah gulana, maka ini adalah tanda bahwa hati kita itu sering lalai dari zikrullah. Maka segera harusnya kita sadar, berarti saya kurang zikir ini, berarti saya kurang di dalam mengingat Allah. Ya, segera ingat, segera perbanyak zikrullah di dalam menjalani hidup. Sering-seringlah seorang berzikir. Ya, zikir itu mudah secara tenaga, tidaklah habis tenaga banyak, tidaklah menghabiskan waktu, karena bisa seorang sambil beraktivitas. Tapi yang dibutuhkan kan kemauan. Seorang membasahi lisannya dengan zikir, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, ya tu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dan yang semisalnya dari zikir-zikir yang disyariatkan. Dalam surah Al-Hijr ayat 97-98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Allah berfirman, "Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya kamu wahai Nabi, wahai Rasul, yadhiqu sadruka, sungguh sempit dadamu, bima yaqulun, karena apa yang mereka orang-orang kafir ucapkan." Jadi Allah mengetahui bahwa Nabi Muhammad alaihissalam terasa sempit dada beliau ketika mendengar ucapan-ucapan mereka orang-orang kafir. Karena memang orang-orang kafir subhanallah di dalam menyikapi ajakan Nabi itu justru dibalas dengan ejekan yang sangat-sangat menyakitkan, dikatakan penyair yang gila, ya, dikatakan sebagai tukang sihir dan yang semisal itu. Ya. Sehingga dalam ayat ini Allah firmankan, "Sungguh kami tahu engkau wahai Nabi terasa sempit dadamu karena sebab apa yang mereka ucapkan." Perhatikan kemudian apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Rasulnya, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Maka sucikanlah Rabbmu dengan memujinya, dan jadilah kamu wahai Nabi wahai Rasul termasuk orang-orang yang sujud kepadanya. Jadi ketika Allah memberitakan, Allah tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terasa sempit dadanya menghadapi ucapan orang-orang kafir tadi, ternyata bimbingan oleh Allah untuk zikir, untuk sholat. Apa faedahnya? Diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ay maknanya yaitu akthir min zikrillah wa tasbihihi wa tahmidihi wa shalah. Wahai Nabi, perbanyaklah zikrullah, perbanyaklah kalimat tasbih, kalimat tahmid, perbanyaklah sholat. Artinya perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah zikir, ucapan tasbih, ucapan tahmid, perbanyak sholat. Fa inna dzalika yuwassi'u sadra wa yashrahuhu wa yu'inuka 'ala umurik. Karena sesungguhnya hal-hal tadi, yaitu memperbanyak zikrullah, tasbih, tahmid, memperbanyak sholat, itu akan melapangkan dadamu, itu akan menjadikan dadamu terasa luas, dan akan membantumu wahai Nabi atas segala urusan-urusanmu. Ternyata itu faedah dibalik firman Allah tadi, Allah mengetahui terasa sempit dada beliau dengan ucapan orang-orang kafir, dibimbingan oleh Allah untuk zikir. Artinya, perbanyaklah zikir, perbanyaklah salat, itu akan melapangkan dadamu. Itu akan menjadikan dadamu terasa luas dan lapang, dan akan membantu urusan-urusanmu. Ya subhanallah, maka ini faedah zikrullah, sekali lagi, menjadikan dada seorang hamba terasa lapang. Maka sekali lagi tadi, ya, kalau kita tidak menjalani aktivitas keseharian kita, masih sering kita menghadapi situasi kondisi yang membuat sempit hati dan dada kita, jangan lupa perbanyak zikrullah. Ya, kadang seorang kepala rumah tangga, dia keluar, ya kan, bekerja seharian, capek, pulang ke rumah harapannya bagaimana, ya disambut oleh keluarga, mungkin ya minuman teh atau semisal itu. Tapi ternyata ketika dia dapati tidak seperti itu, yang ada rumah berantakan, misalkan keluarga justru ya tidak menyambut dengan baik, justru cemberut misalkan, ya inginnya mungkin marah, inginnya mungkin di situ kita campur aduk rasanya, resah, gelisah. Maka obati dengan zikrullah. Kita berzikir, membaca kalimat tasbih, tahmid, tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus begitu. Insyaallah akan menjadi tenang dan tenteram hati kita. Demikian juga mungkin keluarga kita, para istri di rumah dengan segala ya aktivitasnya, pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah selesai, anak-anak yang mungkin seperti ini dan seperti itu, berantakan dan seterusnya, rasanya capek dan ingin ya barakallahu fikum istirahat, tetapi tidak pernah ada waktu untuk istirahat, maka perbanyak zikrullah. Ini akthir min zikrillah wa tasbihihi wa tahmidihi wassalata inna dzalika yuwassi'us sadra wa yashrahuhu. Banyak zikir itu akan melapangkan dada. Jadi sekali lagi, kapan hati kita sering merasakan resah, gelisah, sedih, gundah gulana, itu hakikatnya adalah alarm peringatan bahwa kita sedang jauh dari mengingat Allah. Ya, kita jarang mengingat Allah, kita lalai dari zikrullah, segera perbaiki diri dengan banyak zikir. Maka akan menjadikan hati menjadi tenang dan tenteram. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah. Kemudian di sana juga terdapat hadis yang sangat-sangat menunjukkan tentang keutamaan zikrullah dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Permisalan seorang yang banyak mengingat Allah, ya, seorang yang zikrullah, dengan orang yang tidak zikrullah, permisalannya apa? Seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi permisalan untuk membandingkan, orang yang dia zikrullah dengan yang tidak zikrullah, itu ibaratnya seperti permisalannya orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka ini hadis sangat jelas menunjukkan keutamaan zikrullah, di mana Nabi menjadikan zikir itu kedudukannya seibarat ruh bagi jasad. Ya kan? Nabi ya menyebutkan dalam hadis ini, mengibaratkan apa? Zikir itu ibaratnya seperti ruh bagi jasad. Sebagaimana jasad itu ya, sebagus apapun jasad, gagah, kelihatan ya putih, tinggi seperti apapun itu, kalau sudah tidak ada ruh padanya, mati. Demikian juga hati dan jiwa seorang hamba, kalau tidak ada zikrullah di situ, dia lalai dari zikir, lalai dari mengingat Allah, ya, maka ibaratnya telah mati hati itu. Maka barakallahu fikum, demi ketenangan dan ketenteraman kita, perbanyak zikrullah. Menjadi hidup hati dan jiwa kita dengan zikir tadi, sehingga kalau seorang itu jiwanya, hatinya itu hidup dan kuat, maka di dalam menjalani hidup pun akan tenang dan tenteram. Berbagai macam cobaan, ujian bisa dia lewati dengan mudah karena hatinya kuat dan kokoh. Dan berbeda seorang yang tadi tidak pernah zikrullah, maka rapuh, ibaratnya seperti jasad yang tidak ada ruh padanya. Maka sungguh sangat indah juga permisalan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinukil oleh murid beliau yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib tentang masalah zikir ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, annahu yurithu hayatal qalbi, zikir itu mewariskan kehidupan hati. Artinya dengan zikir akan menjadi sebab hati seorang hamba hidup. Ya, kata Ibnu Qayyim, zikir itu yurithu hayatal qalb, mewariskan kehidupan hati. Orang yang sering zikrullah, orang yang sering ingat Allah, hatinya menjadi hidup. Kata beliau, sami'tu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ta'ala ruhahu yaqul, aku pernah mendengar guru saya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adzikru lil qalbi matalul ma'i lis samaki, fa kayfa yakunu halus samaki idza faraqal ma'. Zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimanakah kondisi ikan apabila dia dikeluarkan dari air? Nah, tentu kita semua bisa menjawabnya. Ikan akan ya ribut begitu kan. Ketika dikeluarkan dari ikan dari air, dia akan bergerak terus sampai akhirnya nanti dia mati. Maka demikian juga hati yang enggak pernah zikrullah, yang lalai dari Allah, akan ditimpa gundah gulana, resah, gelisah, terus tidak akan menentu kondisinya sampai pada taraf dia hatinya akan mati. Sehingga walaupun mungkin jasadnya masih hidup, orang seperti dia berjalan di muka bumi ini, tapi hakikatnya telah mati hatinya. Dan orang yang seperti itu tentu akan sangat rapuh hatinya, sehingga kadang ketika ditimpa sebuah problem sampai pun sudah masalah ringan, ya dia bisa tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya banyak orang-orang yang misalnya apa, memilih jalan pintas bunuh diri dan yang semisal itu, waliyahubillah. Ini karena hati yang rapuh tadi, tidak ada kehidupan pada hatinya. Sehingga sekali lagi, yang namanya zikir itu adalah menjadi sebab hati itu hidup dan kuat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, annahu qutul qalbi warruhi, zikir itu ibaratnya qut. Qut itu asupan pokok, ya, ibaratnya sebagai makanan pokok, nutrisi pokok bagi hati dan ruh. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi. Jika seorang itu, seorang hamba, tidak pernah zikrullah, tidak pernah mengingat Allah, itu kedudukannya seperti jasad yang dia dihalangi dari makanan pokoknya. Dia dihalangi dari asupan gizi nutrisi pokoknya. Ia akan lemah, lemah, lemah dan mati. Maka demikian juga hati. Zikir itu adalah nutrisi pokok bagi hati dan ruh. Kalau tidak pernah zikrullah, akan rapuh dan rapuh dan rapuh hati dan ruh seseorang hingga akhirnya mati. Okay. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, ini menunjukkan tentang bagaimana pengaruh yang sangat dahsyat zikrullah itu bagi kekuatan rohani seorang hamba, sehingga kuat hati dan jiwanya, maka dia akan menjalani kehidupan dunia ini dengan ketenangan, ketenteraman, hati yang lapang dan dada yang terasa luas. Juga demikian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, hadartu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah marratan shalla al-fajr thumma jalasa yadhkurullah ta'ala ila qaribin min intisafin nahar. Aku pernah hadir datang kepada guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu kali saat salat subuh. Ya, kemudian ternyata setelah selesai sholat beliau duduk, tetap duduk di tempat sholatnya, berzikir mengingat Allah sampai mendekati pertengahan siang. Sampai mendekati pertengahan siang, artinya zikir pagi yang subhanallah terus beliau baca sampai mendekati pertengahan siang, artinya hampir masuk zuhur. Ada sampai waktu duha sampai matahari naik. Summa iltafata ilayya. Setelah itu baru beliau menoleh kepadaku, berpaling kepadaku dan berkata, waqal hadhihi ghadwati. Walau lam ataghaddal ghada saqatat quwwati. Kata beliau, ini adalah makananku. Seandainya aku tidak menyantap makanan ini, sungguh akan hilang kekuatanku. Nah, ini bagaimana oleh beliau didudukkan zikrullah itu ibarat sarapan begitu, ibarat makan. Orang enggak sarapan enggak bisa kerja. Orang enggak sarapan lemes. Dia enggak bisa beraktivitas dengan baik. Pekerjaannya akan terbengkalai dan seterusnya. Maka demikian juga kata beliau, ini adalah sarapan, ini ibaratnya makan bagiku. Kalau saya tinggalkan menyantap makanan ini, artinya enggak zikir, akan hilang kekuatanku. Akan hilang kekuatanku. Maka jamaah rahimakumullah, ini pentingnya zikir sekali lagi. Akan menjadikan hati tenang, tenteram, ya, menjadi kokoh dan kuat hati seorang hamba. Barakallahu fikum. Sehingga mari kita terus berupaya, berlatih, berusaha untuk sering-sering membasahi lisan kita dengan zikir. Ada zikir pagi, zikir petang, kita amalkan, ya, semampu kita, apa yang sudah kita hafal, apa yang sudah bisa kita baca, dibaca ketika pagi, dari mulai ba'da subuh. Waktunya itu panjang, dari mulai ba'da subuh sampai nanti apa, terbit matahari. Itu semua waktu zikir pagi. Kemudian nanti untuk zikir petang, dari ba'da asar sampai tenggelamnya matahari, jadi waktunya panjang. Jadi bisa langsung setelah asar, bisa ditunda nanti. Itu zikir pagi, zikir petang. Kemudian untuk zikir yang terjadi sama antara zikir ba'da sholat sama zikir pagi petang, kok sama? Itu bisa diniatkan bahwa ini saya baca untuk zikir ba'da sholat dan juga untuk zikir pagi atau zikir petang. Contohnya ayat kursi. Ayat kursi itu kan disyariatkan sebagai zikir setelah sholat, juga disyariatkan sebagai zikir pagi dan petang. Boleh seorang membacanya setelah selesai subuh atau selesai asar, dia niatkan ini, ya, untuk bacaan zikir ba'da sholat, juga zikir pagi atau zikir petang. Demikian juga nanti apa, surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatan, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian, ya, zikir ba'da sholat tadi, ya, zikir ba'da sholat, zikir pagi petang, dan zikir-zikir yang lain, termasuk zikir yang mutlak yang bisa dibaca kapanpun, ya, seorang bisa membacanya sembari beraktivitas pun bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ya, itu juga kalimat thayyibah. apa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini rasai lisan dengan zikir. Mungkin muncul pertanyaan bahwa saya mungkin zikir bisa, tapi belum bisa masuk ke hati, baru zikir di lisan saja. Untuk meresapi maknanya belum bisa, belum paham ini bagaimana. Maka perlu kita ketahui ya, tentang tingkatan-tingkatan zikir. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar, "Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an." Kata Imam Nawawi rahimahullah, zikir itu bisa dengan hati saja. Artinya lisannya diam, tapi hatinya zikir. Ingat dia dengan Allah. Yang kedua, yakunu bil lisan, dengan lisan saja hatinya lalai. Lisannya baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, hatinya lalai. Wal afdalu minhu, yang paling utama adalah makana bil qalbi wal lisan jami'a, zikir yang dengan hati dan lisan secara bersamaan. Lisan mengucapkan subhanallah, hati merenungi maknanya, sedang mensucikan Allah. Maha suci Allah, artinya Allah itu disucikan dari segala aib dan kekurangan. Dia baca alhamdulillah, hatinya meresapi bahwa ini sedang memuji Allah, bahwa segala puji itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya dari zikir-zikir yang lain. Itu yang paling afdal, hati dan lisan. Nah, pertanyaan kita tadi, bagaimana kalau saya belum bisa kalau seperti itu? Artinya ya mungkin kadang bisa, tapi seringnya lupa, hati itu lalai. Maka dalam hal ini perlu kita jelaskan, yang demikian itu tidak mengapa. Artinya tetap itu sebuah keutamaan. Kata Imam Nawawi juga dalam syarah Sahih Muslim, dia berkata, "Amma dzikrul lisani mujarradan fahuwa adhafun adzkar walakin fihi fadlun adzim." Adapun zikir dengan lisan saja, itu tingkatan zikir yang paling lemah, paling lemah, menunjukkan tingkatan yang paling bawah. Perhatikan, tetapi lakin fihi fadlun adzim. Tetapi di dalam zikir lisan itu, di dalamnya ada keutamaan yang sangat besar. Jadi jangan terus kita sepelekan, sudahlah, daripada saya enggak bisa zikir dengan hati, cuma lisan saja, enggak usah zikir saja. Lah, keliru. Kalau memang bisa zikir hati dengan lisan, lisan dengan hati, bagus, itu yang afdal. Tapi kalau memang tidak bisa, ya karena mungkin bahasa Arabnya yang enggak paham atau bagaimana begitu. Ya, kalau lisan bisa, subhanallah, subhanallah, subhanallah, bisa. Tidak masalah. Itu fihi fadlun adzim, di dalamnya ada keutamaan yang sangat besar. Jangan diremehkan. Di dalamnya ada keutamaan yang sangat besar. Karena kita berarti membiasakan lisan dengan ucapan yang baik. Membiasakan lisan dengan ucapan pujian kepada Allah, pensucian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Al-Ghazali rahimahullah, beliau menerangkan tentang manfaat zikir walaupun hanya dengan lisan saja. Beliau berkata, "Al-istighfar bil lisani aidan hasanah." Zikir dengan lisan saja itu kebaikan. "Idh harakatul lisan biha an ghaflatin khairun min harakatil lisan min tilka sa'ati bi ghibati muslimin aw fuduli kalamin." Karena menggerakkan lisan dengan zikir, walaupun jadi an ghaflah, hatinya lalai, artinya belum bisa meresapi kandungan zikir tadi, jadi lisan saja, itu jauh lebih baik daripada menggerakkan lisan di waktu tersebut, di detik itu, di waktu itu, untuk menghibah seorang muslim, menggunjing, ya kan, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, jauh lebih baik daripada fudulil kalam, daripada omongan-omongan tidak berfaedah, bahasa kita, daripada obrolan yang sifatnya ngalor ngidul. Jauh lebih baik zikir, walaupun itu hanya di lisan. Ya, daripada kita di waktu itu, di detik itu, menggunakan lisan untuk mengatakan, "Oh, si A itu demikian, demikian, oh si B itu demikian demikian ghibah, atau tadi ucapan-ucapan tidak ada faedah, tentu akan jauh lebih berfaedah dari dengan dia mengucapkan apa tadi, zikir tadi, walaupun hadis astaghfirullah astaghfirullah, dia biasa subhanallah subhanallah. Bal huwa khairun minas sukuti anhu, bahkan jauh lebih baik daripada diam. Artinya waktu yang tadi berlalu, detik yang tadi berlalu di kehidupan dia, antara diam atau dia hanya berzikir tapi lisan saja subhanallah walhamdulillah, jauh lebih baik yang dia gerakkan lisannya untuk zikir daripada diam. Ini sisi yang menunjukkan dari keutamaan zikir. Daripada diam, lebih baik zikir. Daripada menghibah, daripada menggunjing, jelas lebih baik zikir. Lidzalika qala ba'dhum bi syaikh Abi Utsman Al-Maghribi, oleh karena itu sebagian orang berkata kepada gurunya Abu Utsman Al-Maghribi, mengeluhkan kepada sang guru, inna lisani fi ba'dil ahwal yajri bidzikri wal Qur'an wa qalbi ghafil. Mengeluhkan kepada gurunya, wahai guruku, sesungguhnya lisanku ini di beberapa kondisi memang biasa zikir, biasa baca Quran, tetapi waqalbi ghafil, hatiku lalai. Ini mengadu kepada gurunya, aduh saya ada masalah zikir lisan, mungkin sering ya saya subhanallah alhamdulillah, tetapi hati lalai, ini bagaimana? Maka gurunya memberikan bimbingan, faqal ushkurillah, bersyukurlah kamu pada Allah. Idista'mala jarihatan min jawarihika fin khair. Karena Allah masih menjadikan anggota tubuhmu itu, lisanmu itu, untuk kebaikan. Wa'awadahu az-zikra, Allah masih menjadikan lisanmu itu terbiasa zikir. Walam yasta'milhu fisyar, dan Allah tidak menjadikan lisanmu itu untuk berbuat buruk. Walam yu'awiduhu al-fudula, tidak pula Allah jadikan lisanmu terbiasa untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, ini artinya peringatan bahwa walaupun itu hanya zikir dengan lisan, itu sudah kebaikan. Syukur pada Allah masih diberikan taufik untuk bisa zikir walaupun hanya dengan lisan. Dan ini bukan berarti kita mandek pada posisi ini, tapi ini untuk kita paham bahwa itu sudah kebaikan, tinggal kita terus tingkatkan ya, bagaimana coba sambil diresapi dan direnungi maknanya. Jadi, kemudian dicontohkan oleh beliau Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana manfaat zikir meskipun hanya dengan lisan. Kata beliau, fa'in ta'awwada al-jawarih al-khair, karena jika seorang membiasakan anggota tubuhnya dengan kebaikan, hatta yasira laha dzalika qat'i, sehingga kebiasaan yang tadi sudah hal-hal yang kebaikan yang sudah jadi kebiasaan tadi itu sampai pada tingkatan qat'i seperti kebiasaan, sudah seperti tabiatnya. Yadfa'u jumlatan minal ma'asi, itu akan menjadi sebab dia bisa menolak berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Orang kalau sudah terbiasa dengan hal yang baik, itu akan mencegah dari banyak sekali maksiat. Orang yang terbiasa lisannya itu mudah mengucapkan kalimat-kalimat zikir, akan tercegah dengan sebab itu banyak dari maksiat-maksiat lisan. Contoh kata beliau, faman ta'awwada lisanahu al-istighfar, siapa yang membiasakan lisannya untuk baca istighfar, astaghfirullah, biasa sudah astaghfirullah astaghfirullah, idza sami'a min ghairihi kadiban, jika dia mendengar dari temannya ucapan dusta, ya, sabaqa lisanuhu ila ma ta'awwada, lisannya akan otomatis mengucapkan apa yang tadi terbiasa. Faqal astaghfirullah, dia akan mengatakan astaghfirullah karena terbiasa. Jadi dengar orang dusta, bohong, itu langsung otomatis astaghfirullah gitu. Berbeda orang yang lisannya gak biasa zikir. Yang keluar apa? Cacian, makian. Oh kamu dasar, ya, keluar sudah. Ya, sebagaimana orang-orang jalanan itu, ucapan-ucapan kotor yang keluar. Karena memang terbiasa mengucapkan itu. Beda dengan orang yang lisannya tadi terbiasa istighfar, terbiasa zikir. Ada orang dusta, ada orang ucapannya jelek, otomatis lisannya yang keluar subhanallah, la haula wala quwata illa billah, atau astaghfirullah, sesuai apa yang tadi dibiasakan. Maka ini termasuk daripada kandungan firman Allah, innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ya ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan. Itu orang berbuat ihsan walaupun hanya zikir, terbiasa zikir lisan saja, Allah tidak akan sia-siakan ganjarannya. Itu apa tadi? Di kondisi yang kalau orang lain itu akan keluar cacian, makian, kata-kata kotor, Allah selamatkan dia sehingga yang keluar zikir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika itu adalah kebaikan, Allah akan lipat gandakan kebaikan itu dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. Ini contoh bagaimana Allah lipat gandakan ganjaran orang yang berbuat hasanah, berbuat baik berupa zikir tadi. Bahwa di kondisi-kondisi yang kalau orang yang enggak biasa zikir, keluar dari lisannya ucapan kotor, keluar dari lisannya cacian, makian, kata-kata yang hina. Ibaratnya kalau yang namanya teko pasti akan mengeluarkan isinya. Ya kan, diisi kopi, keluar kopi, diisi air putih, keluar air putih, diisi air comberan, keluarnya pun air comberan. Maka seorang yang terbiasa zikrullah, di antara keutamaan dari Allah bagi orang yang biasa zikrullah, Allah lipat gandakan pahalanya walaupun itu hanya zikir lisan. Sehingga di saat kondisi orang lain itu sudah keluar hal-hal kotor, dia tetap yang keluar pikiran subhanallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, ucapan yang baik. Yang lain sedang ghibah, sini-sini menghina orang, yang keluar dari sini astaghfirullahaladzim, tidak ikut ghibah, tidak ikut mencela, tidak ikut memaki dan seterusnya. Ini selamatnya dia dari berbagai macam maksiat hanya karena kebiasaan zikir dengan lisan. Maka ini sebagai penjelasan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi di atas, walakin fihi fadlun adzim. Tetapi zikir dengan lisan saja itu pun sudah keutamaan yang sangat besar. Sehingga Al-Ghazali rahimahullah di sini mengingatkan, wa iyyaka wa antal mahafit ta'at mujarrad al-afat. Hati-hati kamu dari menganggap ketaatan-ketaatan itu justru hanya seperti penyakit. Fa taftu razbatuka 'anil ibadat, sehingga menjadi lemah semangat untuk mengerjakannya. Maksudnya contohnya zikir tadi, wah zikir cuma dengan lisan itu mah penyakit berarti. Ini ada faedahnya. Akhirnya dia lemah dalam melawannya, meninggal sedikit sekalian. Maka ini fa inna hadhihi makidatun rawajaha syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan. Ini makarnya syaitan untuk menjauhkan manusia dari zikir. Nah, jadi artinya betul, kalau kita berbicara mana yang paling afdal adalah zikir lisan dan hati. Tapi kalau memang kita belum bisa, bisanya baru zikir lisan, sudah terus kita latih bahwa basahi lisan kita dengan zikir. Basahi lisan kita dengan zikir. Zikir ba'da sholat, ya mungkin kita enggak paham arti dari ayat kursi, enggak paham arti al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Baca sudah. Baca itu sebagai zikir ba'da sholat, sebagai zikir pagi dan petang. Tapi tentunya kita terus berusaha meningkatkan kualitas zikir. Cobalah dibaca terjemahnya apa, oh maknanya ini, maknanya ini, terus coba dicoba semampunya. Nah, jadi zikir sampai pun itu hanya dengan lisan saja, fihi fadlun adzim, ada keutamaan yang sangat besar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya, sebagaimana tadi disinggung di awal, zikir sebagai asupan bagi hati, zikir itu kehidupan bagi hati, zikir itu melapangkan dada seseorang, zikir itu menenteramkan hati, itu semuanya tidak bisa instan langsung kita miliki menjadi seorang yang ahli zikir. Butuh latihan, butuh proses, ya, dimulai dari yang mudah, yaitu kita berusaha membasahi lisan dengan zikir. Zikir ba'da sholat, zikir pagi petang, zikir-zikir dari doa-doa ya keseharian kita, mau makan baca basmalah, selesai makan baca zikir apa, ya nanti keluar rumah, nanti masuk rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita melatih, ya beli buku-buku zikir untuk kita hafalkan di situ, ya zikir-zikir, doa-doa keseharian sehingga bisa kita amalkan, walaupun mungkin kita belum paham maknanya. Ya, itu baru taraf kepatian kita sampai di situ. Itu yang baru kita mampu terus berusaha basahi lisan kita dengan zikir, dengan zikir. Mudah-mudahan kita ya dicatat sebagai orang yang tadi disebutkan apa? Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang banyak, sehingga menjadi tenteram hati kita, menjadi lapang dada kita, menjadi kuat ya, hati dan ruh kita, hidup hati dan ruh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.